ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah menyegerakan hukuman di dunia, hukuman di dunia, agar supaya nanti di yaumil qiyamah fatahharallahu minadz-dzunub, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan dari dosa-dosanya dengan diberikan musibah di dunia. Dengan musibah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya. Dan termasuk faedah dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba dengan musibah, dengan bala, agar supaya hati dan anggota badan dari seorang hamba itu dia tidak lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada hamba seorang kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memuasakan kepada hatinya apabila dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyibukkan hatinya itu dengan kecintaan kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan musibah kepada hamba tersebut sehingga hatinya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apabila anggota badannya dia sibuk bighairi ta'atihi, selain dari ketaatan kepada Allah, sibuk dengan perkara-perkara dunia sampai tidak melakukan perintah-perintah Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya berbagai macam bala musibah. Wa hadha min ghairatihi azza jalla 'abdihi, dan ini termasuk dari kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Apabila hamba itu hati dan anggota badannya dia sibukkan, dia peruntukkan kepada dunia, kepada selain kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat kepada Allah, lupa kepada Allah, Allah pun memberikan berbagai macam bala kepadanya agar hamba itu kembali hati dan kota badannya itu menyembuhkan diri dengan mengingat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari alamat kebaikan bagi seorang hamba ketika dia lalai kepada Allah, ketika dia jauh dari ketaatan kepada Allah, tidak melakukan amal-amal saleh, justru banyak amal-amal kemaksiatan, amal-amal yang tidak memberikan faedah, kelalaian, ghaflah. Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah supaya dia kembali kepada Allah. Tapi kalau dibiarkan hamba itu terus-menerus di dalam dosa dan kemaksiatan, maka ini alamat kebinasaan. Karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab yang pedih. Beda kalau Allah menimpakan musibah kepada seseorang, dengan musibah itu Allah membersihkan dosa-dosanya, sehingga di hari kiamat sudah dosa-dosanya sudah bersih. Dan musibah itu termasuk kenikmatan, termasuk kenikmatan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan al-masa'ib musibah itu ni'matun. Musibah-musibah itu adalah nikmat. Liannaha mukaffirat lidzunub. Karena musibah itu adalah penggugur dosa-dosa. Maka dari sisi nikmat, ada dosa-dosa atau seorang hamba banyak dosa-dosanya dan dia jarang melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu menggugurkan dosa. Allah menghendaki bagi hamba tersebut supaya dosa-dosanya itu gugur. Maka diberilah ujian, musibah. Dengan musibah dan ujian tersebut, bala dia bersabar dan ikhtisab, maka musibah itu menggugurkan dosa-dosa. Mukaffaratul dzunub, musibah itu menggugurkan dosa-dosa. Wa tad'u ila sabri, dan musibah itu menuntun orang untuk bersabar sehingga dapat lagi pahala dengan kesabaran dia dari musibah tersebut. Fayuthabu 'alaiha, maka dia pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dari kesabarannya. Jadi sudah musibah itu sebagai pengukur dosa, dan kesabarannya dia dalam menghadapi musibahnya, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar. Innama yufassabiruna ajrahum bighair hisab. Allah menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab. Maka ini kenikmatan. Wa taqdi al-inabah ila Allah, dan juga musibah itu berkonsekuensi menjadikan seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujuk ila Allah, kembali kepada Allah. Banyak orang yang maksiat, minum, mencuri, merampok, merampas harta orang, jadi sadar ketika diberi ujian musibah, celakaan. dan musibah yang lainnya, sehingga dia tersadar dari musibah tersebut, sehingga kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, jadi orang yang baik. Kalau enggak diberi musibah, ya begitu terus sampai kemudian meninggal dan dibalas di hari kiamat dari kejahatan-kejahatannya itu. Wa dzullahu wal i'rad 'anil khalqi, dan juga musibah itu mendorong dan mengajak orang untuk dzullahu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah. Wal i'rad 'anil khalqi, dan berpaling dari makhluk. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandarannya, tidak bersandar lagi kepada manusia. Ila ghairi dzalik min al-masalih adzimah, dan selain demikian itu dari kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat besar, buah yang sangat manis, tamarah adzimah, buah yang sangat agung di balik musibah tersebut. Fanafsul bala yukafirullahu biha lakhotoya, musibah atau bala itu sendiri dengannya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa. Wa hadza min a'zamin ni'am, dan ini termasuk sebesar-besarnya kenikmatan. Kalau orang memahami, paham tentang musibah, maka disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin tingkatan orang yang ditimpa musibah. Ada tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan syukur. Yang pertama tasakhut. Tasakhut itu ya murka, marah, menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, enggak terima ketetapan Allah. Ini yang paling rendah orang yang mendapatkan musibah itu. Ini tasakhut, marah, murka dengan dia melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang semua dimarahi, memaki dirinya, menyesali, menyalahkan takdir, menyalahkan orang. Yang kedua as-sabru, tindakan kedua sabru, sabar. Sekalipun dalam hatinya itu tidak senang tertimpa musibah, tapi dia bersabar dan berusaha untuk menyabarkan dirinya. Namanya kematian anak, kelahiran anak satu-satunya, kesedihan luar biasa. Orang berat untuk menerima dengan lapang. Tetapi dia berusaha untuk bersabar, tidak sampai berucap dengan ucapan yang menunjukkan tidak ridho, ucapan-ucapan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan jahiliyah. Dia bersabar. Wa may yusabbir yusabbirullah azza wa jalla. Man tasabbara yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, kata Rasulullah, yusabbirullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Sabar. Tingkat ketiga ridho. Sabar dan ridho. Kalau sudah ridho ya sabar. Kalau orang sudah ridho dan kita mendapatkan, mesti dia bersabar. Tapi kalau sabar, tentu dia ridho, dia nerima. Tingkatan yang keempat adalah syukru. Ini tingkatan yang paling tinggi, disebut oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. As-sabru, syukru, bersyukur. Jadi sangat sedikit orang ditimpa musibah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. saya istri sakit, dan dia musibah. Karena memang ini merupakan satu kenikmatan yang besar. Al-masa'ib nikmatun, kata Syekhul Islam. Wa hadha min a'zami ni'am, dan ini termasuk nikmat yang paling besar. Banyak sekali kenikmatannya apa sebenarnya tadi? Musibah itu menggugurkan dosa. Musibah itu menuntun, membawa orang untuk bersabar, maka dibalas oleh pahala oleh Allah. Musibah itu menjadikan orang kembali rujuk kepada Allah. Musibah itu menjadikan orang tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah itu memalingkan orang dari bersandar kepada makhluk, kemudian bersandar kepada Allah. Dan ini termasuk nikmat yang paling besar. Fal masa'ib rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalqi. Maka musibah itu adalah rahmat, kasih sayang, wa ni'mah, dan kenikmatan fi haqqi umumil khalqi, pada hak seluruh makhluk. Kecuali illa ayyadkhula sahibuha bisababiha fil ma'asi. Kecuali musibah yang menjadikan atau memasukkan pelakunya, orang yang tertiba musibah itu, dengan sebab musibah yang Allah timpakan kepadanya, dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, perbuatan maksiat. Tetapi secara umum namanya musibah itu adalah rahmat dan nikmat. Nah, kecuali disebutkan oleh Rasulullah, ada orang yang ditimpakan musibah, justru dengan musibah itu sebab menjadi sebab dia terjatuh kemaksiatan. Anda sabar, pergi ke dukun biar cepat kembali hartanya yang rusak, yang bakar, yang dicuri. Ini musibah. Tapi dengan musibah justru dia jatuh ke dalam maksiat. Jadi kedukun dia, enggak boleh. Usah besar. Atau kemaksiatan yang lainnya, dengan musibah, stres dia, jadi minum-minum keras. Udah banyak melakukan kemaksiatan, menangkan jiwanya. A'zami ma kana qabla dhalik fa takunu syarran 'alayhi. Maka ini adalah kejelekan baginya. Min jihati ma asaba bi dinihi, dari sisi apa yang menimpa dia pada agamanya. Bukan kebaikan, bukan taat kepada Allah, tetapi bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minan nas man idza ubtuliya bi faqrin atau maradin atau ju'in hasalahu minan nifaq. Karena sesungguhnya sebagian manusia atau di antara manusia ada yang apabila dia diuji dengan kemiskinan, kefakiran, atau maradin, atau diuji dengan penyakit, atau ju'in, atau diuji dengan kelaparan, hasalahu minan nifaq, maka muncul pada dirinya itu kenifakan, nifak, wal jaza, wa marul qalbi, kemudian jaza, kemudah bulana, sampai kemudian dia melakukan perkara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa marul qalbi, dan penyakit-penyakit hati, awil kufri zahirah, atau kekufuran yang nyata, atau tarkibat wajibat, atau dia meninggalkan sebagian kewajiban. Tiba musibah malah tidak sholat yang dulunya sholat, dulunya rajin ta'lim. Nah, pernah ketinggalan. Ketika tiba musibah, al-faqr, kesulitan ekonomi, udah gak pernah muncul sibuk dengan dunia. Bahkan sholat pun sudah bolong-bolong sudah sholatnya. Ibu meninggalkan sebuah kewajiban wa fi'l ibadil muharramat, dah bahkan melakukan sebagian perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ma yujibu lahu ad-darru fi dinihi, yang menyebabkan, yang menjadikan darar, kemudaratan pada agamanya. Fahada kana al-aghra lahu, maka pada kondisi seperti ini, orang seperti ini, al-afiyah, keselamatan, kesehatan itu lebih baik baginya. Min jihati ma warad aw warasathu al-musibah, daripada dia ditimpakan musibah kepadanya. Ditimpakan musibah malah dia jadi infak, malah dia menjadi meninggalkan kewajiban, malah dia bermaksiat. La min jihati nafsil musibah, bukan dari sisi musibah itu sendiri. Kalau musibah itu sendiri itu adalah nikmat, tapi akibat dari musibah yang menimpa dia, yang justru menjadikan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dharar bagi agamanya. Tapi musibah itu sendiri adalah kenikmatan, karena ada keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang diuji dengan musibah. Kama anna man awjabat lahu al-musibah sabran, sebagaimana ya musibah itu menjadikan seorang itu dia bersabar, maka itu kebaikan. Wa ta'at dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai nikmatun diniyah, maka bagi orang itu adalah merupakan nikmat, nikmat diniyah. Fahya bi'ainiha fil Rabbi Azza wa Jal, dan ini adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan musibah kepada hamba. Wa rahmatan lil khalqi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah tabaraka wa taala mahmudun 'alaiha, Allah Subhanahu wa taala mahmudun 'alaiha, mahmud terpuji atas musibah yang Allah berikan kepada seseorang. Pamanitulia harus kita sabru, barang siapa yang dia diuji lalu diberikan rezeki dia bisa bersabar, karena sabru alaihi ni'matan fi dinihi, maka kesabaran baginya itu adalah merupakan kenikmatan pada agamanya. Wa hasala lahu ba'da ma ufira min khotayahu rahmatun, dan dia memperoleh, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menggugurkan dosa-dosanya. Wa hasala lahu bi tsana'ihi ala rabbih salatu rabbih alaihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada hamba tersebut. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat, salawat dari Rabb mereka dan rahmat, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di makna as-sana, pujian. Kalau Allah berselawat kepada hamba berarti Allah memuji. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian, Allah puji dari Rabb mereka dan rahmat, Allah berikan kepada mereka rahmat. Wa hasalalahu ghufran sayyi'at, mereka mendapatkan ampunan dari dosa dan kesalahan-kesalahannya. Wa rafa'a darajat, dan diangkat derajatnya. Faman qama bis-sabri al-wajib hasalalahu dzalik, barang siapa yang dia bersabar dari musibah-musibah, hasalalahu dzalik, maka dia akan peroleh semua itu, peroleh yang demikian itu. Qauluhu wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu. Akhara 'anhu. Rasulullah SAW mengatakan apabila Allah menghendaki pada diri seorang hamba kejelekan, amsaka 'anhu. Maknanya akhara 'anhu al-'uqubah bi dzambihi. Allah mengakhirkan hukuman pada hamba tersebut dari dosa-dosa yang dia lakukan, hatta yuwafi biyaumil qiyamah, sampai nanti dibalas di yaumil qiyamah. Ila yujazi bi dzambi bid dunya, tidak diberi balasan dari dosa-dosanya di dunia, sehat terus, enggak ada musibah menimpa dia di dunia, hatta yajiya bil akhirah, hingga datang nanti di akhirah mustaghfirun dzunub wa fiha, dalam keadaan lumuran dosa-dosa, maka dia pun diberi balasan mayastahiqu min iqab, dari dosa-dosa yang dia lakukan tersebut, yang diakhirkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibrahim Allah, kita sambung poin berikutnya. Qala al-musannif Ibrahim Allah ta'ala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'idham al-bala, inna 'idham al-jaza ma'a 'idham ma'idham al-bala, inna 'idham al-jaza ma'a 'idham al-bala. Sesungguhnya besarnya al-jaza, balasan, ma'idha min bala, itu sesuai dengan besarnya pula bala, besarnya pula ujian bagi seseorang. Tapi maknanya besarnya balasan pahala yang dapatkan seorang hamba itu tergantung kepada besarnya pula ujiannya. Semakin besar ujian, semakin besar pula jazanya, balasannya. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah azza wa jal, apabila Allah mencintai satu kaum, Allah mencintai seseorang, satu kaum, ibtalahum, Allah memuji mereka, Allah menimpakan bala musibah kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat, dan barang siapa yang dia ridha dari musibah itu, balahu ridha, Allah subhanahu wa ta'ala pun ridho kepadanya, mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhata, barang siapa yang dia murka dari bala yang menimpanya, balahu as-sakhatu, maka bagi juga mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk busra, berita gembira bagi seorang mukmin. kalau diuji dengan satu musibah, maka dia tidak menyangka atau tidak meyakini, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membencinya. Bal qad yakun hadza min alamati mahabbatillahi ta'ala lil 'abdi. Bahkan bisa jadi itu menjadi satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Makanya berita gembira bagi kita, orang-orang beriman kepada Allah, kalau ditimpakan satu musibah, tidak bersangka buruk kepada Allah bahwasanya Allah benci kepada dia, Allah murka kepada dia sehingga diberikan musibah. Enggak. Nah, kita tidak boleh bersangka buruk kepada Allah. Hendaknya seorang hamba itu senantiasa bersangka baik kepada Allah, bahwasanya di balik musibah itu ada hikmah yang terbaik bagi kita yang kita tidak mengetahuinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, yusibhu minhu, maka Allah memberikan musibah kepadanya. Jadi semua ada, tapi kita meyakini bahwasanya ketika kita ditimpa musibah, ujian, macam-macam ujian manusia, baik kepada dirinya sakit, kepada keluarganya juga sakit, meninggal, kepada hartanya, hartanya hilang, curian, ini semua musibah. Maka yakinlah bahwasanya itu ada hikmah yang besar di balik semua yang Allah mengendaki kepada kita kebaikan. Karena bisa jadi kalau sehat terus badannya, dia akan jatuh ke kemaksiatan. Bisa jadi kalau hartanya bertambah terus, maka dia menjadi sombong, takabur, merendah orang lain, dan dia gunakan hartanya itu dalam kemaksiatan. Sehingga Allah berikan ujian. Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Maka termasuk kecintaan Allah kepada hamba. Tidak. Inna Allah Ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah berikan bala, ujian, musibah. Sebagaimana pada para rasul, para nabiya, mereka adalah orang-orang yang paling besar ujiannya. Karena semakin tinggi keimanan seseorang itu, semakin besar pula ujiannya. Ya betali subhanahu wa ta'ala bil masaib. Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan musibah-musibah. Faida radiya, insan wa sabara wa ihtasaba falahur ridha. Kalau seseorang itu ridho dan bersabar, ihtisab, dia ridho terhadap musibah itu, kemudian dia bersabar dan dia ihtisab mengharapkan ajar dari Allah, falahur ridho, maka baginya mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah ridho kepadanya. Wa in sakhata falau as-sakhatu. Sebaliknya kalau dia marah, dia murka, tak terima, maka dia juga mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini disebutkan bahwasanya asuh murka terhadap musibah itu minal kabair, termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadisnya hasan ya ghairihi. Kalau hadis ini sendiri ada ilahnya, ada cacatnya, sehingga dia dhaif, tapi ada penguat dari riwayat yang lain. Maka hadis yang ini dikuatkan dengan hadis yang lain yang datang sahih, sehingga terangkatlah jadi hasan. Kalau hasan itu bisa dijadikan hujjah. Kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah. Paling rendahnya hadis yang dijadikan hujjah itu hasan. Qad yahtaju bi hadzal hadis man yaqul innal masaib tusab 'alayha ma taghfiru al khotaya. Dari hadis ini sebagian ulama menjadikan hujjah bahwasanya musibah itu yusabu 'alayha, musibah itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taghfil khotaya, yang disertai pula dengan menggugurkan dosa-dosa. Jadi sebagian menyatakan dari hadis ini besarnya balasan itu tergantung kepada besarnya musibah, bahwasanya musibah itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditimpakan musibah maka diberi pahala oleh Allah, yang juga diiringi dengan takfir az-zunub, digugurkannya dosa-dosa. Namun ada pendapat yang lain bahwasanya musibah itu di antaranya Ibnu Qayyim, anna thawabaha taghfir khotaya faqat, bahwasanya thawabnya, balasannya musibah itu hanyalah menggugurkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa saja. Karena musibah itu adalah fi'lullah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah itu sendiri tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi pahala. Karena itu fi'lullah, perbuatannya Allah, bukan perbuatannya hamba. Tetapi yang menjadi thawabnya adalah takfir, menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa saja. Adapun dibalas, misalnya orang ditimpakan musibah, sakit parah, maka balasannya hanyalah menggugurkan dosa, tidak diberi pahala dari musibah itu. Illa idza kana sababan li amalin shalih, kecuali ketika musibah itu menjadi sebab orang tersebut beramal saleh. Kasabri war ridho, seperti dia bersabar dan dia ridho wa taubah, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wal istighfar, fa innahu ina yuthab wala ma tawallada minna, maka saat itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang lahir muncul akibat dari musibah tersebut. Maka ini yang rajin, yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya musibah itu menggugurkan dosa, adapun diberi pahala ajr maka tidak, kecuali ketika orang bersabar itu dan bertobat, maka dia diberi pahala Allah Subhanahu wa taala, pahala dari kesabarannya. Pahala dari kesabarannya. Jadi kalau orang ditimpa musibah dia enggak bersabar, dia enggak sabar, maka dia tidak diberi pahala. Tapi Allah mengukurkan dosa-dosa dia dengan sebab musibah tersebut. Ini yang dikuatkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Wahada walahada yuqal fi iman al-hadith inna idham al-jaza' ma'idham al-bala' idha sabra wa ihtasaba. Atas dasar ini kita katakan makna hadis, hadis inna idhamil jazaa' ma idhamil bala' idza sabara wa ihtasaba, kalau seseorang itu bersabar dan ihtisab baru dia mendapatkan balasan dari musibah tersebut. Inna idhamil jazaa' ma idhamil bala', sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala ajr dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan besarnya musibah yang menimpa seseorang. Idza sabara wa ihtasaba, kalau dia bersabar dan ihtisab. Jadi kalau seseorang itu tidak bersabar dan tidak ihtisab dari musibah, maka dia tidak mendapatkan jaza, dia tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu inna Allah idza habba qauman ibtalahum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada mereka. Walihada warda fil hadith Sa'ad, oleh karena itu telah datang dari hadith dari Sa'ad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nas asyaddu bala'a, Rasulullah ditanya tentang siapakah manusia yang paling besar balanya, yang paling besar ujiannya. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, Nabi yang paling besar ujiannya, thumal amthal fal amthal, kemudian yang semisal dengan Nabi, jadi para orang saleh, fal amthal dan yang semisal dengannya. Jadi tingkatan bala itu dilihat dari kadar keimanan seseorang. Paling tinggi keimanan itulah yang paling besar ujiannya. Siapa mereka yang paling tinggi keimanannya? Adalah para Nabi, para Rasul, kemudian orang setelah mereka dan setelahnya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, seseorang itu diuji sesuai dengan agamanya, Faikana fi dinihi salabatun. Kalau faikana fi dinihi salabatan, apabila orang tersebut pada agamanya salabah, kokoh, kuat, istadda bala'u, maka semakin besar dan semakin berat pula balaknya. Wa in kana fi dinihi riqqatan, kalau orang tersebut pada agamanya itu riqqah, ringan, tidak kuat, tidak kokoh, agamanya ringan, ubtuliya ala qadri dinihi, maka dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Karena kalau seorang yang imannya lemah, dhaif, kemudian diuji seperti ujiannya para nabi, apa yang terjadi? Bisa jadi orang itu meninggalkan Islam, gak sabar dengan berpegang kepada Islam, tinggalkan Islam, jadi kafir, murtad. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba itu sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin kuat, semakin kokoh keimanan, semakin besar pula ujian. Semakin lemah, semakin dhaif agamanya, semakin ringan, maka semakin ringan pula ujiannya. Fama yabrahu al-bala bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khati'ah. Dan senantiasa bala itu menimpa pada seorang hamba hatta yatruku yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khati'ah, hingga dia dibiarkan dan berjalan di bumi ini, wa ma alaihi khotiyah, dan tidak ada padanya dosa, tidak ada padanya dosa. Karena kenapa? Karena musibah itu mukaffirat dzunub, penggugur dosa-dosa. Sehingga seorang terus ditimpa musibah, diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, membiarkan diberikan musibah padanya dan berjalan di atas bumi ini dalam keadaan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Wa hadha hadith wa nahwuhu min adillatit tauhid. Hadith ini dan yang semisalnya merupakan adillah, dalil dan tauhid. Faida arafa al-'abdu anna al-anbiya wa awliya usibuhum bala fi anfusihim alladhi huwa min 'aqibati rahmah. Jika seorang hamba mengetahui bahwasanya para nabi dan wali-wali Allah usibuhum bala, tertimpa pada mereka itu bala, musibah, fi anfusihim, pada diri mereka sendiri, alladhi huwa min haqiqati rahmah, yang ini pada hakikatnya adalah merupakan rahmat dari Allah kepada mereka. Arafa annahum la yamlikuna li anfusihim nafa wala daf'an, maka dia akan mengetahui bahwasanya mereka para nabi, para wali yang la yamlikuna li anfusihim nafan wala daf'an, tidak memiliki sedikit pun pada diri mereka itu nafan, kemanfaatan dan pembelaan. Kalau sekiranya para nabi dan wali itu mampu memiliki kemanfaatan membela dirinya, maka tentu tidak akan tertimpa musibah, tidak akan sakit, tidak akan terkena bencana, tidak terkena parah dalam perang. Sebagaimana Rasulullah SAW sebagai ujian Allah kepada beliau terkena panah dalam perang Uhud. Kemudian juga ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Kalau sekiranya para nabi itu memiliki kemanfaatan dan memiliki pembelaan, membela, mampu menolak bahaya yang akan menimpanya. Niscaya para nabi enggak ada dibunuh oleh kaumnya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya ini adalah menjadi dalil tauhid. Dalil tauhid. Bahwasanya manusia seberapapun kedudukan dia, sebesar apapun kemampuannya, kedudukannya, kemuliaannya, dia tidak memiliki sedikit pun untuk diri mereka sendiri kemanfaatan dan pembelaan. Faqaluhu faman radiya falahu ridha ay min Allah taala. Waridha qad wasafa Allah bihi nafsahu fi mawadhi' di kitabihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis, faman radiya falahu ridha. Allah disifati dengan sifat ridha. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati diri dengan sifat ridha di dalam beberapa ayat dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Radiyallahu anhum, Allah ridha mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Salaf wa atba'uhum wa madhab salaf wa atba'i min ahli sunnah itba'u sifat allati wasafallahu biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliku bi jalalihi wa ilmatihi itbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'til. Fa idza radiyallahu ta'ala anhu hasra lahu kullu khairin wa salima min kulli sharrin. Madhab salaf, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, madhabnya salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan sunnah adalah menetapkan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan sifat tersebut kepada dirinya sendiri, dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan masalah sifat. Bahwasanya ridho itu merupakan sifat dari Allah. Allah memiliki sifat ridho. Keridhoan Allah Subhanahu wa taala tidaklah disamakan dengan keridhoan makhluk. Itsbatan bila tamtsil, menetapkan tanpa menyerupakan. Kita menetapkan sifat ridho bagi Allah dan tidak menyerupakan dengan ridhonya manusia. Wa tanzihan bila ta'til, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala bila ta'til, tanpa menta'til, tanpa menolak. Harus menyebutkan, menetapkan lawan dari sifat yang disucikan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini khusus dalam bab sifat penjelasannya. Fa idza radiyallahu ta'ala anhu, jika Allah Subhanahu wa taala ridho terhadapnya, hasalalahu kullu khairin, maka dia akan mendapatkan seluruh macam kebaikan. Wa salima min kulli syarrin, dan dia selamat dari segala kejelekan. Kalau orang itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampai sebelum pembahasan dari hadis. Dan sedikit taala kita lanjutkan pada yang berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. ceritakan juga ya. Saya kasih panduk juga. Bapak. Kemarin uang sisa lomba masih ada 50.000. Bikin target aja kan. Fresh target. Mau bikin fresh target. Musyawarahnya itu ya. Musyawarah berapa? 10 ya, dua kali. Euro. Belum lihat lah. Siapa yang buat? Itu kan buat anu bos, buat percetakan. Ya. Tablon. Tahu target panah kan? Ukuran berapa itu sekarang berapa? 60 kan? 40. Ini kurang berapa kok sampai nomor 4 aja? Sampai nomor 4 aja? 60 aja. Ini sih besar mobil. Berapa sih? Berapa? Berarti kemarin 60.